rakyat menderita, pemimpin dibunuh, rakyat sipil jadi target penyerang. Tak punya hati melanggar hukum. Internasional melanggar HAM karena menyerang warga sipil. Sekarang kita melihat penyerang menyerang, bagaimana nasibnya. Sangat kasihan dampaknya global. Wah, elit global bukan sembarang orang, cuma gara-gara Epstein file satu dunia harus tanggung dampaknya. Sekarang kita